Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahiman wa rahimakumullah, ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salah satu syair ad-din, salah satu syariat Allah Azza wa Jalla yang agung, yaitu siam di bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Dan kita tidak mengerti apakah kita masih bisa mendapatkan siam di bulan Ramadan di tahun yang akan datang atau tidak. Kita tidak mengerti, sehingga marilah kita memanfaatkan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, rahimakumullah. Ada yang berbeda yang kita rasakan siam di tahun ini dengan sanawat al-madhiyah, dengan puasa-puasa di tahun-tahun yang lalu. Perbedaan suasana, perbedaan situasi. Naam, di tahun-tahun yang lalu kita merasakan ya Ramadan demikian meriah, yakni masjid-masjid penuh dengan musallun, orang-orang yang sholat ya. Yang tadinya masjid-masjid sedikit jamaahnya, kemudian begitu masuk Ramadan penuh masjid-masjid, baik sholat lima waktu atau sholat tarawih. Nah, di waktu menjelang buka juga demikian, masjid yamtali bin nas, manusia penuh dengan manusia, masjid penuh dengan manusia. Nah, muslimun, dan sebagian kaum muslimin juga menunaikan ibadah siam di Makkah, di Madinah, sekaligus i'tikaf. Ya, maka Masjid Nabawi dan Masjidil Haram pun juga penuh dengan manusia. Namun tahun ini kita merasakan sesuatu yang berbeda. Nah, kita semuanya di masa ujian, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya al-wabah. Nah, dan ini semuanya perlu dan wajib untuk kita mengambil ibrah. Yang pertama, ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, kita wajib meyakini bahwasanya apa yang menimpa kita di bulan Ramadan ini dalam suasana ibadah siam ya, bertepatan dengan situasi wabah ini, semuanya adalah sesuatu yang telah Allah takdirkan. Maka kewajiban kita adalah mengimani bahwasanya segala sesuatu itu bi qadarillah, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah menimpa diri kita, tidaklah menimpa orang lain, tidaklah menimpa alam semesta ini kecuali sesuatu yang telah Allah catat, telah Allah tetapkan. Ya. Telah tercatat di Lauhil Mahfuz. Ya. Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun. Wadhalika 'ala Allah yasir. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi kita wajib meyakini bahwasanya ini semuanya adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah, kita juga wajib meyakini bahwasanya semua yang Allah putuskan, semua yang Allah tetapkan itu ya tidak lepas dari hikmah. Wajib kita yakini demikian. Dan Allah Azza wa Jalla di antara namanya adalah Al-Hakim. Di antara nama Allah adalah Al-Hakim. Yang tentunya makna atau nama Allah ini bukan sekedar makna. Di antara maknanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menetapkan sesuatu, menciptakan sesuatu, menakdirkan sesuatu kecuali ya sesuatu itu penuh dengan hikmah, azimah. Hikmah yang sangat besar. Naam. Wabillahi taufiq. Di antara hikmah itu adalah ujian bagi kita. Ini adalah hari-hari ujian. Dan ini merupakan sunnatullah. Masing-masing kaum memiliki ujian. Masing-masing individu memiliki ujian. Tidak mungkin seorang hidup di dunia ini ya lepas dari ujian. Musibah, kesusahan, kesempitan. Qala Allahu jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wasthamarat wa basysyiril shabirin." Dan sungguh kami Allah Subhanahu wa taala akan menguji kalian, benar-benar akan menguji kalian bi syai' minal khauf, dengan rasa takut. Naam. Kita saat-saat ini ada rasa takut keluar rumah, ya, mendatangi kerumunan manusia, khauf, naik kendaraan umum juga khauf, ada rasa takut, dan itu ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, isyai minal khauf wal ju' juga lapar, wa naqsi minal amwal dan kekurangan harta. Di masa wabah seperti ini, ya, tidak sedikit di antara manusia yang terpengaruh ekonominya, ya, berkurang pendapatannya, ya, baik. Namun ini semuanya bukan sesuatu yang sia-sia. Allah Subhanahu wa taala menetapkan ujian di antaranya adalah untuk ditampakkan siapa di antara hamba-hambanya yang sabar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini di antara hikmah. Ikhwatil kiram, rahimah dan rahimakumullah. Di antara hikmah, ujian yang kita rasakan adalah ya, menguji di antara manusia siapa yang sabar. Oleh karena itu, kita wasiatkan kepada diri kita pribadi dan seluruh kaum muslimin ya, untuk hari-hari ini kita juga meyakini bahwasanya segala sesuatu yang Allah tetapkan ini, yang Allah tetapkan bagi kita berupa ujian, ya, tidak lepas dari hikmah yang azimah, yang sangat besar, dan di antara hikmahnya adalah ya menguji di antara manusia siapa yang sabar. Iya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Taib, kita lanjutkan untuk sedikit mengingat kondisi yang saat ini kita rasakan. Nah, kita diuji ya dengan kita berada di rumah ya. Kita tidak ke masjid dalam melakukan sholat lima waktu yang tadinya kita selalu sholat Jumat, kemudian kita juga di rumah. Nah, ini suasana yang tentu membuat seorang muslim bersedih tentunya. Tetapi ya ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ya, apakah makna hal tersebut berarti kemudian kita berputus asa dari rahmat Allah? Apakah makna kejadian itu semuanya berarti kita tidak mungkin untuk mendapatkan pahala yang besar di bulan Ramadan ini. Nah, apakah dengan kita tidak ke masjid, dengan kita tidak bisa melakukan sholat berjamaah, berarti kita tidak bisa meraih pahala yang besar di bulan Ramadan? Atau kita tetap bisa mendapatkan pahala yang besar di bulan ini? Baik. Maka jawabannya, ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Yang pertama, ya, tidak hadirnya kita ke masjid itu karena apa? Karena hawa nafsu atau ya, karena adanya arif, adanya mani', adanya uzur. Nah, coba kita lihat, kita tidak ke masjid karena apa? Ya, apakah karena hawa nafsu? Ya. Kesedihan Anda, kesedihan kita menunjukkan insyaallah taala kita ya, tidak berangkat ke masjid itu bukan karena hawa nafsu, tetapi karena adanya mani', karena adanya penghalang, karena adanya uzur syar'i. Karena ada uzur syar'i. Ya. Wabillahi taufiq. Dan uzur syar'inya ma'ruf. Ya. Kita ketahui bersama adanya wabah ini. Ya. Dan Islam adalah agama yang menjaga darah. Darah kaum muslimin. Menjaga darah-darah manusia. Nah. Wabillahi taufiq. Wabah ini menjadi uzur untuk seorang tidak hadir ke masjid. Wa akkada dzalika bi amri waliil amr. Uzur ini diperkuat lagi dengan perintah, anjuran dari waliul amr. Dan kita diperintahkan untuk taat kepada waliul amr dalam perkara yang ma'ruf. Wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Dan juga tidak hadirnya kita ke masjid, ya. Nah, bukan hanya di negeri kita ini, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di masjid, ya. Di apa namanya negeri-negeri Islam, difatwakan oleh para ulama, sehingga tidak hadirnya seseorang ke masjid, ya, kaum laki-laki tidak bisa ke masjid untuk melakukan sholat lima waktu karena uzur syar'i, ya, insyaallah taala kita berharap pahala-pahala yang apa enam yang pahala-pahala sholat jamaah, pahala-pahala ya kita ke masjid, melangkahkan kaki ke masjid, semoga itu semuanya masih dicatat, ya, untuk kita semuanya. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, idza maridul abdu au safar, jika seorang hamba sakit atau safar, ya, maka tetap dicatat, ya, pahala apa yang dia lakukan ketika dia muqiman shohihan, ketika dia dalam keadaan muqim, dalam keadaan tidak safar, shohihan dalam keadaan apa, sakit. Nah, wabillahi taufiq. Ini yang pertama yang mungkin perlu kita ingatkan. Jadi janganlah kita berputus asa, jangan Anda berputus asa dengan keadaan kita saat ini. Ya, kita tetap memiliki harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengalirnya pahala kepada kita semuanya. Tsanian yang kedua. Nah, kondisi kita saat ini, kondisi wabah, ya, kondisi sempit, ya, sehingga kita lebih banyak di rumah, ya. Apakah kemudian maknanya kita sedang tidak berada di bulan Ramadan? Jawabannya tidak. Ya, saat ini kita sedang berada di bulan Ramadan. Dan wabah yang ada itu tidak merubah bulan menjadi ini bukan bulan Ramadan, tidak. Ini tetap bulan Ramadan. Maka keutamaan-keutamaan Ramadan ada pada bulan-bulan atau pada ada pada bulan ini. Tidak kemudian keutamaan Ramadan hilang dengan adanya wabah. Ya. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Jika datang bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu jannah. Dibuka pintu-pintu jannah di bulan ini, bulan Ramadan. Ya. Ada wabah atau tidak ada wabah, pintu-pintu jannah futihat. Wa ghulliqat abwabun niran, dan dikunci pintu-pintu neraka. Ada wabah atau tidak ada wabah, pintu-pintu neraka dikunci. Wa sufidatis syayatin, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Iya. Naam. Di bulan Ramadan ada malam qadar, Lailatul Qadar, yang Allah Subhanahu wa taala ya sebutkan keutamanya dalam surah khusus dalam Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Iya. Surah ini adalah surah yang menjelaskan tentang keutamaan malam qadar. Yang diantara keutamaannya adalah Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Qala al-mufassirun, berkata ahlu tafsir, bahwasanya yang dimaksud dengan lebih baik dari 1000 bulan, amalan yang dilakukan di malam itu, ya, lebih baik daripada amalan yang dilakukan 1000 bulan. Ya. Dan ini tidak berubah dengan adanya wabah. Tetap malam qadar adalah malam qadar. Ada wabah atau tidak ada wabah. Tetap malam qadar khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Naam. Ramadan adalah syahrus syiyam. Ya, seperti itulah. Ada wabah atau tidak ada wabah, Ramadan adalah syahrus syiyam. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang mendapatkan bulan Ramadan, falyasumhu, berpuasalah. Ada wabah atau tidak ada wabah, falyasumhu. Ya. Naam. Ini perkara kedua yang perlu diingatkan kepada kaum muslimin seluruhnya. Keadaan kita di masa wabah ini tidak merubah. Tidak merubah keutamaan bulan Ramadan. Ramadan huwa Ramadan. Ramadan tahun ini adalah sama seperti Ramadan tahun-tahun yang lalu. Ya, ini keutamaannya sama. Ya, di tahun yang lalu yanzil turun malam qadar, ya. Datang malam qadar, kadzalika hadzihi sana. Demikian pula ya tahun ini ada malam qadar. Nah, sehingga ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, ya. Situasi kita saat ini ya di saat wabah di rumah ya membatasi diri untuk tidak banyak keluar ya dengan dalil syar'i, dengan fatwa para ulama, dengan takkid, ya, perintah dan anjuran waliul amr, ya, ini semuanya tidak menghalangi untuk kita meraih keutamaan di bulan Ramadan. Sehingga, ya, mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini sebaik-baiknya. Ya. Apa yang harusnya kita lakukan, ya, agar kita meraih kemuliaan di bulan Ramadan? Dinasihatkan kepada seluruh kaum muslimin, wabil khusus diri kita pribadi, nah, untuk kita meraih keutamaan di bulan Ramadan ini, di masa wabah ini, nah, seperti telah kita sebutkan tadi, ya, poin-poin di atas, ini semuanya kita tetapi, ya. Baik, juga ada hal-hal lain, di antaranya, ya, kita terus menjaga faraid. Kita terus menjaga apa yang Allah wajibkan atas kita semuanya. Ini perkara yang paling afdal untuk kita lakukan di bulan Ramadan ini. Ya. Salat 5 waktu, jaga sebaik-baiknya. Fil bait, di rumah. Naam. Saya tidak bisa ke masjid. Naam. Anda tidak bisa ke masjid. Namun itu karena ada uzur syar'i. Ya, karena uzur, karena mani', ada penghalang. Semoga pahalanya tetap. Pahala Anda berjalan dulu ya ke masjid, Anda dapatkan pahala sholat berjamaah juga Anda dapatkan. Ya. Pahala sholat tahiyat al-masjid juga Anda dapatkan. Pahala menanti bainal adhan wal iqamah, menanti datangnya imam juga Anda dapatkan insyaallah ta'ala. Nah, jaga faraid. Di antaranya sholawatul khams. Jaga rukun-rukunnya. Jaga kewajiban-kewajibannya. Jaga syarat-syaratnya. Naam. wabillahi taufik. Dan keberadaan Anda di rumah juga kesempatan untuk mengajari anak-anak Anda, mengajari keluarga, ya, bagaimana seorang sholat dengan baik, ya, wabillahi taufik. Termasuk faraid yang kita jaga adalah siam itu sendiri. Ya. Mari kita jaga saum, ya, Ramadan. Ya. Baik. Dengan menjaga batin kita, menjaga lisan kita, dan menjaga amalan kita. Dengan memperbaiki batin kita, memperbaiki lisan kita, dan memperbaiki amalan kita. Memperbaiki batin adalah, ya, dengan kita mengikhlaskan ibadah siam lillah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga dengan penuh harap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, imanan wahtisaba, dengan penuh keimanan dan penuh harap kepada Allah atas pahala-pahalanya, ya, ini berarti kita memperbaiki hati. Ya, kita berpuasa dalam keadaan kita mengimani ini kewajiban yang Allah wajibkan atas kita. Mengimani, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, mensyariatkan ibadah ini atas kita semuanya. Dan kita berharap pahala-pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Naam. Juga kita memperbaiki, ya, atau menjaga siam kita ini dengan menjaga lahiriah kita, yakni dari pembatal-pembatal yang zahir. Pembatal-pembatal yang zahir, al-akl, makan, wasyurub, minum, wal-jima', ya, mengumpuli istri, na'am, atau mufattirat yang lain, ya, pembatal-pembatal yang lain, na'am, dijaga, na'am. Juga menjaga, ya, adab-adab kita agar jangan sampai amalan siam kita ini, ya, berkurang pahalanya atau bahkan hilang, ya. Dalam sebuah hadis, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan man lam yada qaulaz zur wal amal bih, ya, alaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang di dalam berpuasa dia tidak meninggalkan ucapan dusta, tidak melakukan perbuat atau tidak meninggalkan kedustaan, kejahilan, kezaliman, ya, maka Allah tidak ada hajat pada puasa dia, ya. Bisa hilang puasanya, pahalanya. Nah, karena dia tidak menjaga puasanya dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Wa'adhamul muharramat, dan sebesar-besar perkara yang haram adalah asyirk billah azza wa jal. Nah, kemudian al-bida, kebidaahan. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimah rahimakumullah, dan tentunya keberadaan kita di rumah, ya, juga tidak menghalangi kita dari amalan-amalan soleh, sama sekali tidak menghalangi, ya, kita dari amalan-amalan soleh. Nah, qiraatul Quran, membaca Al-Quran, al-zikr, zikir pagi dan petang. Ya. Termasuk jika ada yang bertanya, ya, kita biasa zikir pagi dan petang, ya, zikir pagi di masjid sampai terbit matahari. Kita berharap mendapatkan pahala seperti haji dan umroh, karena Nabi pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah wa hassanahu Al-Albani rahimahullah, barang siapa yang salat fajar, yakni salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk, ya, di masjid berzikir sampai terbit matahari, datang waktu duha kemudian salat dua rakaat, maka akan dicatat untuknya pahala haji dan umroh tamatan tamatan tamatan, sempurna, sempurna dan sempurna. Kalau ada pertanyaan, saya tidak bisa melakukan itu. Karena sholat di rumah sekarang. Apakah kita juga tetap mendapatkan pahala? Naam. Jawabannya, rahmat Allah luas. Naam. Kita tidak ke masjid karena uzur. Maka tetap Anda, ya, sibukkan dengan zikir sobah, zikir pagi, ya, zikir petang. Di rumah ba'da sholat, fajar duduk, yadkurullah, zikir pada Allah, ya, zikir pagi, Nah, sampai terbit matahari. Kemudian menunggu agak naik sedikit. Nah, dan masuk waktu duha, sholat duha. Nah, insya Allah akan mendapatkan pahala, ya, seperti haji dan apa, umrah. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah pernah ditanya tentang kaum wanita, ya. Pertanyaan kepada Syekh bin Baz, bagaimana dengan kaum wanita? Ini di hari-hari biasa, di hari-hari kaum muslimin, kaum laki-laki bisa sholat di masjid. Kaum wanita ada yang bertanya kepada Syekh bin Baz, wahai Syekh bin Baz, bukankah bagi wanita sholat wajib itu afdal di rumah? Ya. Apakah pahala yang disebutkan dalam hadis tadi, pahala haji dan umrah, bisa diperoleh oleh kaum wanita? Karena dia melaksanakan perintah Allah untuk sholat di rumah. Kemudian dia berzikir sampai terbit matahari. Kemudian dia sholat dua rakaat di waktu duha. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, maknanya kurang lebih, ya, dia akan mendapatkan pahala itu, ya, insyaallah ta'ala. Nah, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala luas. Ya. Intinya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, janganlah suasana sempit, suasana khauf, takut, dan keberadaan kita di rumah ini menghalangi kita untuk mencapai kemuliaan, mencapai pahala yang besar. Jangan. Tetapi tetaplah minta pertolongan kepada Allah. Istaiinu billah. Minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Allah memudahkan kita semuanya untuk bersemangat di dalam melaksanakan berbagai macam ketaatan di bulan Ramadan. Walaupun dengan segala keterbatasan. Nah. Janganlah suasana sempit, ya, menjadikan seorang berputus asa dari rahmat Allah. Masing-masing kaum memiliki ujian, masing-masing individu memiliki ujian, dan coba kita lihat di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Di bulan Ramadan, kemenangan demi kemenangan diperoleh oleh kaum muslimin. Ya. Yang mereka hadapi lebih berat daripada yang kita hadapi. Perang Badar di bulan Ramadan. Ya. Allah beri kemenangan kepada para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajmain, bahkan peperangan itu disebut sebagai Yaumul Furqan. Nah, dan perang Fathu Makkah juga terjadi pada bulan Ramadan. Nah, demikianlah para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajmain. Apapun situasinya, apapun kondisinya, mereka selalu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mereka bisa berbuat ketaatan, berbuat kebaikan. Nah, maka kita mari mencontoh Nabi kita Muhammad SAW dan juga para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajmain di dalam memanfaatkan bulan Ramadan, ya, meskipun dalam suasana kita yang seperti ini, justru, ya, ada ibadah-ibadah yang kita bisa melakukan, yaitu ibadah sabar, ya, memperbesar harapan kita kepada Allah. Banyaklah berdoa kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat, ya, ujian yang sedang menimpa kita semuanya ini dan bahkan seluruh manusia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat bala, wabah atas negeri-negeri kaum muslimin secara khusus dan juga manusia secara umum. Hadza wallahu a'lam, ini barangkali sedikit yang bisa kita sampaikan nasihat untuk saya pribadi dan juga untuk seluruh kaum muslimin. Mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wa sallallahu wa sallama ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.